Nadi Santosa dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, dalam salah satu seminar yang saya ikuti, saya pernah lihat seorang pembicara di depan ya, dan di sana disediakan sebuah balok besi yang cukup panjang dan lebar gitu ya. Balok besi ini lebarnya adalah 25 cm aja, jadi orang berjalan di atasnya sebetulnya tidak sulit ya. Panjangnya 20 meteran ya. Dan pembicara itu di ujung sebelah sana bilang, dia panggil satu orang dari audiens gitu ya, seorang perempuan berdiri, lalu orang itu berdiri di depan dan ditanya, "Saya berdiri di ujung sebelah sini dan Anda berdiri di ujung sebelah sana. Maukah Anda menyeberang berjalan di atas besi ini dari sisi sana ke sisi sini dan saya kasih uang $20. $20 itu 200 ribu kira-kira ya. Dan perempuan itu langsung jalan, langsung lari ke sebelah sini, ngambil uangnya 20 ribu sambil tertawa ya. Lalu orang itu bilang, "Coba sekarang Anda bayangkan. Seandainya besi ini menjembatani dua gedung yang tingginya 20 lantai atau 80 meter ya. Dan Anda kalau jatuh dari atas, bentar itu sedikit banyak ada angin yang meniup ya. Anda akan mati dan Anda harus lari. Mau enggak kalau dikasih $20?" Langsung wanita yang bilang, "Enggak mau." "Bagaimana kalau saya kasih $100?" "Enggak mau," katanya orang ini. Lalu akhirnya orang ini bilang, "Bagaimana kalau saya kasih $50.000?" Jadi ini adalah uang 400 juta rupiah ya. Dan perempuan itu bilang, "Maaf Pak, saya ini takut ketinggian, tetap enggak mau." Dan yang menarik adalah bukan hal itu. Tapi ketika pembicara ini bilang, "Bagaimana seandainya di sini saya bawa anak Anda yang masih berumur 6 tahun dan saya bilang kalau Anda tidak menyeberang ke sini, anak Anda saya lempar ke bawah sampai meninggal." Perempuan ini terdiam lama dan dia mengangguk bilang, "Saya mau," dan air matanya menetes. Mitra bisnis, orang itu sebenarnya kalau terpaksa sekali, dia mau dan mampu melakukan banyak hal. Tidak semua hal ya, tidak semua hal. Ada hal yang walaupun Anda mau tetap tidak bisa. Tapi banyak persoalan dalam kehidupan kita ketika Anda melakukan salesmanship, ketika Anda berbisnis, ketika Anda bekerja keras. Banyak sebetulnya hambatan terbesar kita bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak mau melakukannya. Malu Pak, capek Pak. Ya, banyak hal yang sebetulnya kalau kita benar-benar terpaksa, kita akan dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Mitra bisnis, ini sebuah inspirasi yang menarik buat saya dan saya harap dapat berguna juga buat Anda semua. Mitra bisnis, saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.